jumpa kita malam itu, kau nyatakan cintamu. Seminggu makan tak enak, seminggu tidur tak nyenyak. Siang malam aku ingat dirimu. Kau tatap diriku di saat itu, kau genggam tanganku, oh mesranya. Berdebar gemuruh jantungku, aku pun tersipu. Selalu kemana kau suruh.